Saya masuk wad selama satu hari. Kedua belah lengan saya dicocok jarum untuk dimasukkan air atas jarum. Tidak ada plasta. Tiap kali masuk waktu solat, saya minta misi cabut wayar pada lengan. Dan tetapi jarum saya plasta masih terkat pada lengan. Saya ambil wuduk hanya meletakkan air atas plasta tersebut. Jika ditangkapkan plasta, saya bimbang jarum akan tercabut. Adakah cara yang saya buat itu betul? Gini. Bila masuk jarum di lengan kita, kita boleh cabut sebenarnya plasta. Sebab jarum tak cabut. Akak plasta bergaduh gitu, nak konyol dengan air. Tutup pula, akak berani pula. Faham? Sapu dengan air. Jikalau plasta jenis getoh. Kalau jenis kain yang boleh sapa air dalam, basuhkan plasta ni. Nak, biar. Biar rata tu, basuh, sekiranya sapa air ke dalam kulit. Nampak? Takat tu kita mampu, maka soh wuduk kita. Masa diwak sejam sekali, nih wanita datang periksa tekanan darah serta lain dengan tidak lapik tangan bila menyentuh saya. Adakah saya berdosa kerana membiarkan nurse wanita itu memeriksa saya dengan cara yang demikian? Jawabnya, nurse itu yang berdosa. Kalau dia pegang tangan orang laki-laki, nak tapi bukanlah siapa dosa berzina, dosa kecil. Patutnya, pakailah sarung tangan. Nak? Ya kita ni pesakit. Dia mari, akan tangan kawan gitu. Orang sakit, dia mari blok pegang tangan. Pegang buluk. Nasib baik dia pegang. Semai. Tak ada. Kena asal dok bini pula. Tak. Kita tahu kita alami dah. Kalau masalah pegang tu satu. Masa kita duduk dalam wak tu, dia mari tengah malam mesti. Dia mari tengah malam. Nak. Kita nak buat benda. Itu tolok, mu tolok, aku tolok. Kata nak periksa ke nak benda? Kita buat tutup mata nak bawa. Dia ingat kita leader ada. Gini, kata gini. Kata nak buat benda, kita nak cocok benda. Nampak? Messi, 3-4 orang. Goget. Rodoy mari kat kepala lah padangnya, cekek-tekok dah kerja. Rupa nak ambil gambar. Duduk tukang ambil orang dia cerita ikut tudung muka ambil gambar aku ulak pun ambil gambar kata berdegur-degur apa ceroh mesti aduh lah kita tidur ambil gambar